Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kiangi mengungkapkan, contoh dari kerancuan serta kejanggalan hitung-hitungan pemerintah nyata terlihat dalam kasus harga gas LPG tabung 12 kg yang di awal tahun ini sempat dinaikkan Pertamina hingga 68% menjadi sekitar Rp117.000 per tabung dengan dalih untuk menutup kerugian lantaran Pertamina harus membeli gas dengan harga internasional di tengah pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang telah menembus angka Rp12.000. Meski dalam tempo singkat harga itu direvisi pemerintah dan Pertamina, namun hal itu tak urung mengundang pertanyaan serta kritik dari pihak-pihak yang memahami persoalan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah kasus harga gas memang cermin dari kerancuan dalam perhitungan? Mengingat Pertamina menyatakan hampir 60% bahan baku LPG harus diimpor. Ya, itu apa betul oleh kan APBN-nya tidak begitu itu? Pertamina disuruh membeli gas dari pemerintah dengan harga dunia. BBN yang ada di APBN persis seperti bensin ya. Ada kelebihan surplus uang dari gas. Dan gasnya melimpah-limpah, impor dari mana? Coba dirinci betul. Kan bisa ekspor ke tangguh sekali dengan harga murah. Lantas apakah aturan wajib smelter dan kasus harga LPG juga mencerminkan kesalahan kita yang tidak memperhitungkan untuk mempersiapkan fasilitas produksi komoditas tambang yang memadai secara mandiri, Pak Kwi? Iya, memang. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan dari dulu. Makanya saya katakan, jadi saya berpikir pada titik tolak yang benar dulu. Tetapi oleh karena itu tidak dilakukan, kalau sekarang langsung dilakukan mesti membuat smelter gitu. Dan mendadak, lalu kaget. Kaget ditunda sampai 2017. Tapi antara sekarang dan 2017, peraturan pelaksanaannya yang mendetail bagaimana? Kalau tidak kan mereka menunggu sampai 2017, pura-pura ini, pura-pura itu, siap-siap lari gitu. Nah, nanti kalau 2017, pasti tidak berani lagi gitu. Nah, Pak Kwi, bicara soal ditakut-takuti, ada artikel dari harian Wall Street Journal yang menyebutkan larangan ekspor mineral mentah justru merugikan Indonesia. Lantas, apakah ini wujud dari upaya untuk menakut-nakuti seperti yang Bapak maksudkan? Memang. Jadi mesti ada keberanian, Anda boleh bilang begitu. Saya nggak peduli kok. Saya nggak peduli, mau rugi itu bukan urusan kamu. Gitu. Itu urusan saya. Lah inilah yang dipraktekkan oleh China, kan? Tapi ini kan tidak pernah berani. Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.